cerita tanpa berita, begitu saja menghilang dariku. Sayang, sayang, teganya dirimu. Sayang, sayang, di mana dirimu? Sudah ku coba melupakan kamu, sudah ku coba lari dari bayangmu. Namun ku akui aku tak mampu, jujur ku katakan aku masih sayang. Sayang, sayang, ku cinta padamu. Sayang, sayang, aku rindu kamu. Ku doakan semoga dirimu hidup bahagia bersama dirinya. Satu ku pinta dan mohon padamu, aku inginkan bertemu denganmu. Walau hanya sekejap, ku ingin memandangmu. Walau hanya sebentar, puas rasa hatiku. Coba lari dari bayangmu, namun ku akui aku tak mampu. Jujur ku katakan aku masih sayang. Sayang, sayang, ku cinta padamu. Sayang, sayang, aku rindu kamu. Sama dirinya, satu ku pinta dan mohon padamu, aku inginkan bertemu denganmu. Ku doakan semoga dirimu hidup bahagia bersama dirimu.